terima pula cinta lelaki yang lain. Ternyata imanmu setipis kulit kari, sehingga kau ingkari semua janji. Bagai bara api membakar dadaku, hangat hancur lebur semua harapanku. Kau yang ucap janji, kau pula ingkari. Kau yang tanam cinta, kau hancurkan pula. Kau yang ucap janji, kau pulang.